Ini ada yang bertanya, bagaimana cara sholat orang yang sedang terbaring di rumah sakit yang saluran kencingnya dipasang selang dan oleh perawat selang itu tidak boleh dilepaskan juga, sakit tidak cepok selesai kencing dikarenakan ada selangnya, apakah tetap sholat, apakah tetap sah sholatnya? Insya Allah sholatnya sah jika memang keadaannya demikian. Fattakullaha masallatum. Kalau memang keadaannya demikian tidak bisa dilepas sama sekali hingga keluar dari waktu, maka sholat pada waktunya. Fattakullaha masallatum. Insya Allah sholatnya tetap sah. Fadal dibaca hadis yang ke-27 as-salawatul khams. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-28. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sahabat Abu Hurairah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalu as-siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Seutama-utama puasa atau puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Wa afdalu as-salati ba'da al-fariidati salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Baik, barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua jenis ibadah yang paling utama dan paling mulia setelah ibadah wajib. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada ibadah yang paling utama daripada ibadah wajib. Tidak ada yang lebih utama daripada ibadah wajib, baik puasa ataupun salat. Adapun puasa, maka itu adalah puasa Ramadan. Karena itu adalah puasa yang paling utama, maka Allah wajibkan. Demikian pula salat, salat lima waktu ada yang paling utama sehingga Allah wajibkan. Keutamaannya amat banyak. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan di sini, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Ya. Terkait dengan permasalahan mana yang paling utama dari puasa tersebut setelah Ramadan, maka berdasarkan hadis ini, ya, bahwasanya disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram tasrihun bi annahu afdalu asyuhur lisawm. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam hadis ini terdapat penegasan. Terdapat penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan yang paling utama untuk berpuasa adalah bulan Muharram, yakni setelah bulan Ramadan. Nah, terus permasalahan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sana Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Disebutkan oleh An-Nawawi juga ada dua jawaban. Ahaduhuma la'allahu inna ma'alima fadlahu fi akhir hayati. Bisa jadi, kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keutamaannya, yakni keutamaan puasa di bulan Sya'ban pada akhir hidup beliau. Nah, Allah alam, ini yang pertama. Wasani la'allahu kana ya'ridu fihi a'zarun. Bisa jadi juga. Yani kenapa beliau tidak, kalau disebutkan dalam hadis Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Syaban. Sementara dalam hadis ini Nabi mengatakan, kita ulang lagi nanti ya, Nabi mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Kemungkinan pertama, Nabi SAW mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram, bukan Syaban. Nabi mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram fi akhiri hayatih, di akhir-akhir kehidupan beliau. Ya, kemungkinan satu. Yang kedua, la'allahu kana ya'ridu fi a'zarun, karena bisa jadi pada bulan-bulan Muharram yang beliau lewati ada uzur-uzur yang menimpa Nabi SAW min safarin au maradin au ghairihima, berupa safar ataukah yang lainnya, safar sakit. Jadi dari sini hadis ini jelas menunjukkan penegasan dari Nabi bahwasanya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Terlebih khusus ya pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, kemudian dilengkapi dengan puasa sebelumnya ataukah setelahnya. Baik. Kemudian berikutnya disebutkan pula oleh Rasulullah SAW penisbahan Syahrullah kepada bulan Muharram. Syahrullah al-Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Bukankah seluruh bulan itu milik Allah? Allah yang memilikinya, Allah menciptakan, Allah mengatur. Jawabnya iya. Nah, benar. Jelaskan oleh sebagian ulama, karena kemuliaan yang ada pada bulan Muharram tersebut, ini termasuk dari bulan-bulan haram. Inna iddata syuhuri indallah ifna asyara syahran minha arda'atun hurum. Allah memiliki 12 bulan. Ya. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berderet 3. Satu lagi apa? Rajab. Nah, silakan ulama, kenapa disebutkan Syahrullah ay min idhafati at-tasyrif, termasuk dari idhafah tasyrif, pemuliaan. Seperti Abdullah, Baitullah, Naqatullah. Baik, sebagai idhafah tasyrif. Kemudian kata Nabi SAW bagian yang kedua, seutama-utama solat-solat faridah yang wajib adalah solat malam. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, ya, fihi dalil lima ittafaqa al-ulama alaih anna tatawu al-lail afdal min tatawu an-nahar. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat dalil apa yang disepakati oleh para ulama. Fi dalil lima ittafaqa al-ulama'u alaih. Di dalam hadis ini terdapat dalil perkara yang disepakati oleh para ulama. Apa perkara itu? Anna tatawu' al-lail, bahwasanya salat sunnah yang dilakukan pada malam hari afdalu min tatawu' an-nahar, lebih utama daripada salat sunnah yang dilakukan pada siang hari. Nah, lebih utama. Baik. Kemudian beliau menyebutkan pendapat wa fihi hujjah, di sini terdapat dalil bagi Abu Ishaq Al-Marwazi min ashabina, dari kalangan Syafi'iyah dan yang bersama beliau, bahwasanya anna salatal lail afdalu min as-sunani ar-ratibah. Kata Abu Ishaq, yang dipilih Abu Ishaq Al-Marwazi dan yang lainnya, bahwasanya sholat malam itu lebih utama daripada sunnah rawatib. Ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah asar, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Namun, mayoritas Syafi'iyah, kata beliau, wa qala aktsaru ashabina, namun mayoritas Syafi'iyah, ar-rawatib afdalu. Sholat rawatib, sholat sunnah ini, sebelum dan setelah sholat wajib, itu lebih utama. Li'annaha tushbihu al-faraidah, karena ya ar-rawatib itu mirip dengan faraid. Baik. An-Nawawi rahimahullah mengatakan wal awwal, yakni pendapat Abu Ishaq, au aqwa wa awfaq bil hadis. Pendapat yang pertama, ya, yakni Abu Ishaq dan yang lainnya dikuatkan oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya itu lebih kuat dan sesuai dengan hadis. Nah, ini khilaf yang terjadi di antara ulama, bahkan dalam barisan ulama yang memiliki mazhab Asy-Syafi'i, jumhur Syafi'iyah mengatakan rawatib lebih utama, dan sebagian dari Syafi'iyah seperti Abu Ishaq Al-Marwazi mengatakan salat malam, ya, salat malam mutlak, witir dan lain sebagainya itu lebih utama daripada salat rawatib. Kenapa? Karena hadis ini mengatakan afdalu as-salati ba'da al-faridah. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Dengan tegas Nabi mengatakan demikian. Walaupun ya di sana banyak hadis yang menunjukkan keutamaan yang banyak sekali di dalam salat rawatib. Ya, siapa saja yang salat berapa rakaat? 12 rakaat. Selain dari sholat fardu, bunyalahu baitun fil jannah. Orang yang sholat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dalam sehari, ya, Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Bagi kita semuanya berusaha untuk memanfaatkan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah, terlebih khusus memperbanyak sholat. Wallahu a'lam, ini bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.